Nah, bismillah, kita telah baca bahwasanya al-hajib terhalang seorang dapat warisan itu kadang karena ada sifat yang merupakan mani' min mani' al-irs, penghalang dia dari mendapat waris, seperti ikhtilafuddin, beda agama antara yang mewarisi dan yang diwarisi, atau karena ariq, karena dia dalam masih status sebagai hamba sahaya, atau karena sebab qatl, karena sebab dia adalah pembunuh yang membunuh orang yang memiliki peninggalan waris. Maka mereka-mereka yang ada padanya sifat-sifat ini, ada pada dia mani', penghalang untuk dapat waris, hukumnya kal ma'dum seperti tidak ada, wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada, tidak teranggap, dianggap tidak ada. Ada pun yang kedua, terhalang dapat waris karena sebab adanya orang lain yang lebih dekat hubungan dengan semayit, yaitu wal hajib bisahs, ya, terhalangnya dia dapat waris dengan sebab keberadaan seseorang yang lebih dekat, lebih berhak kepada untuk mendapatkan waris dibandingkan dia. Qala an yakuna mustahiqul irfi mahjuban bisahsin ahar, jadi seorang yang hukum asalnya berhak dapat waris terhalang untuk mendapatkannya karena sebab keberadaan seseorang lain yang dia lebih dekat, lebih kuat kedudukannya. Qala fa fil usul, ingat usul itu adalah ke atas, ya. Abul mayyit wa mutlaqah, ayah si mayit dan ke atas. Kullu zakarin yahjubu man faqahu min adh-dhukur, semua laki-laki itu menghalangi laki-laki yang ada di atasnya dalam nasab. Ayah akan menghalangi kakek. Ketika si mayit meninggal dunia, ayahnya masih hidup, dan ayah dari ayahnya masih hidup, maka ayahnya, si ayah tidak dapat. Kenapa mahjub? Mahjub karena masih ada keberadaan si ayah, terhalang oleh ayah si mayit. Misalnya contohnya, an yamuta shakhsun an abihi wa jaddihi, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ayah dan seorang kakek. Qala falil ab al malu wala shay'a lil jadd, maka harta si mayit semuanya untuk ayah dan tidak ada hak sedikit pun bagi kakek, karena kakek mahjub terhalang oleh ayah, dia tidak mendapat apapun karena semuanya untuk ayah. Demikian juga Isa, ibu dan ke atas, wa kullu unsa, semua wanita, tahjubu mangkaqaha minal inas, menghalangi wanita-wanita yang di atasnya dalam nasab. Ibu menghalangi nenek. Selama ibunya masih ada, maka neneknya tidak dapat terhalang oleh ibu. Misaluhu an yamuta shakhsun an ummihi wa jaddatihi wa ammihi. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, meninggalkan ibu, seorang nenek dan paman. Tauluhum as-suluh. Ibu, kalau tidak ada para waris, tidak ada ikhwah majid, maka dapat sepertiga. Ibu dapat sepertiga. Sisanya untuk paman. Sisanya untuk paman. Walil'an al-ba'fi. Qala wala syai'a wujuddah. Jiddahnya neneknya tidak dapat apa-apa. Dia terhalang oleh ibu. Namun Allah haram. Misal. Misal.